في النار أما بعد. حاضرين جماعة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Di antara sekian banyak curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah keringanan dan kemudahan untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan hati kita untuk hidup di atas sunnah, dan Allah wafatkan kita di atas sunnah. Faya ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama kita demikian agung dan sempurnanya. Agama kita memberikan bimbingan yang membimbing umatnya untuk meraih kebaikan, untuk meraih segala kebaikan dari perkara-perkara yang ada dalam kehidupannya. Jadi antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingannya adalah yang berkaitan dengan mimpi. Subhanallah, seorang manusia diberikan kemudahan di saat kelelahan, diberi kemudahan untuk bisa istirahat. Dia bisa melonggarkan seluruh anggota tubuhnya. Bahkan dia bisa mendapatkan kenikmatan saat dia bisa terlelap. Aneh. Tidur yang tatkala di syurga kelak insyaallah, ketika seorang hamba Allah masuk ke dalam syurga tidak akan merasakan tidur. Tetapi di dunia tidur sebagai kenikmatan, bahkan tidur sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tidur manusia, di dalam tidur kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang ini merupakan kebahagiaan, apa yang dinamakan dengan mimpi-mimpi yang baik. Dan sungguh yang berkaitan dengan mimpi merupakan bagian yang telah diatur oleh syariah kita. Karena kita juga mengetahui sekian banyak umat tersesat dengan mimpinya, bahkan sekian banyak umat yang kufur kepada Allah diakibatkan daripada mimpinya. Fenomena sebuah mimpi, jikalau kita mau melihat daripada sejarah, maka sungguh mimpi memiliki posisi yang besar dan tinggi. Kita melihat tidak lepas dari kalangan para anbiya, dari kalangan para rasul mimpi, dan itu merupakan bagian daripada wahyu, bagian daripada bimbingan yang Allah turunkan kepada mereka. Sebagaimana mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim tatkala beliau bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan juga sebagaimana mimpi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bermimpi masuk ke kota Mekah dalam keadaan tawaf, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad saddaqallahu laqad saddaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenarkan dari mimpi yang dilihat oleh Rasulullah, yaitu mimpi masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan meraih kemuliaan, dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian tingginya nilai mimpi, sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki bab yang tersendiri dalam mimpi-mimpi yang baik dan bagaimana seorang muslim berhadapan dengan mimpi-mimpi yang buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mimpi merupakan bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mimpi itu merupakan mimpi yang baik, dan mimpi yang baik adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashshirat." Sungguh tidak tersisa daripada kenabian kecuali al-mubashshirat. Jadi tanya kepada beliau, waman mubasyarat, apa yang dimaksudkan dengan al-mubasyarat? Maka kata Rasulullah, ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Dan dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubasyarat wa hiya ar-ru'ya as-salihah yaraha al-'abdu as-salih aw tura lahu. Rasulullah menyatakan tidak tersisa daripada kenabian kecuali al-mubasyarah, sesuatu yang menyenangkan, berita yang menggembirakan. Yaraha al-'abdu as-salih, yang dilihat oleh seorang hamba yang saleh. Aw tura lahu, atau dinampakkan oleh Allah kepada hambanya yang saleh. Sungguh ketika orang itu semakin jujur dan keimanannya semakin bersih, ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah, maka sungguh mimpi yang akan dia lihat merupakan bagian daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika mimpi itu terjadi pada masa yang semakin mendekati hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, idza qaraba az-zaman lam takun ru'ya al-muslim illa sadiqan aw ramaqan. Ketika waktu sudah berdekatan, yaitu ketika hari kiamat semakin mendekat, maka sungguh hampir-hampir saja mimpi yang dilihat oleh seorang muslim itu adalah benar semuanya. Demikian ayuhal muslimin, bahwa mimpi merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan dalam mimpinya. Dia menganggap mimpi itu adalah mimpi yang baik, ternyata adalah mimpi yang buruk. Bahkan kadangkala dia berupaya untuk menipu umat dengan berpura-pura bahwa dia bermimpi dengan mimpi yang baik. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengancam, man tahallama hulman, barang siapa yang berpura-pura melihat mimpi, yaitu dia berpura-pura melihat mimpi, kullifa yaumal qiyamah, maka telah akan dibebankan pada hari kiamat, ayyaqida baina syairataini falan yastati', dia dibebankan untuk menyatukan di antara dua gandum, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Sehingga para ulama, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala memasukkan perkara ini bagian daripada al-kabirah, bagian daripada dosa besar orang yang berpura-pura mimpi kemudian menceritakan kepada kaum muslimin. Ayuhal muslimun, perkara mimpi, mimpi yang baik tentunya memiliki tanda-tanda yang baik, atau memiliki tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, sebagaimana mimpi-mimpi yang buruk memiliki tanda-tanda yang harus juga diperhatikan oleh kaum muslimin. Tetapi yang harus kita ingat, semakin jujur lisan seseorang, maka sungguh mimpi yang dia lihat akan semakin mendekati kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ketika dia berbicara. Jujur lisannya, dia menjaga lisannya untuk tidak berdusta, apalagi berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mimpi dialami oleh seorang yang saleh, ketika mimpi dialami oleh orang yang menjaga lisannya, maka sungguh mimpi yang dia dapatkan merupakan bagian sesuatu yang baik. Apalagi ketika mimpi yang dia dapatkan merupakan bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri yang baik. Ciri-ciri yang baik di antara mimpi yang dilihat oleh seorang muslim, yaitu perkara yang berkaitan tentang berita-berita yang menyenangkan, baik itu berkaitan dengan jaza, pahala daripada kebaikan-kebaikan, atau juga kadangkala bisa berkaitan dengan peringatan-peringatan untuk seseorang bangkit daripada kesalahan. Kemudian juga dikatakan di antara ciri-ciri mimpi yang baik, bahwa mimpi yang dia lihat adalah mimpi yang berkalian, mimpi yang tidak ada kontradiksi dari awal dia melihat mimpinya sampai berakhir daripada mimpi yang dia lihat. Kemudian di antara mimpi atau di antara ciri-ciri mimpi yang baik, bahwa mimpi yang baik berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah mubahkan, bukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Khalid Al-Hambari hafizahullah ta'ala. Kemudian ada ketika dia melihat mimpi yang baik, ketika dia melihat mimpi yang baik, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah mengingatkan ketika seorang melihat mimpi yang baik, fa innaha min Allah, maka ketahuilah bahwa mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah. Falyahmadillah, dari mimpi yang dia lihat. Summa liyuhaddits, maka hendaknya kemudian dia membicarakan atau menyampaikan kepada orang lain. Tetapi disyaratkan ketika dia ingin menyampaikan atau mengabarkan mimpi yang dia lihat daripada mimpi yang baik, hendaknya dia mengabarkan kepada orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, falyuhaddithha biman yuhibb, hendaknya dia mengabarkan kepada orang yang dia cintai. Kemudian di antara adab mimpi yang baik, atau ketika kita melihat mimpi yang baik, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita memuji kepada Allah, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, dan kemudian kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang jikalau mimpi itu mimpi yang baik, semoga hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah bahwa mimpi yang baik itu bisa jadi rifqan minallah li'abdihi shalih hatta yasta'id. Mimpi yang baik itu bisa jadi merupakan suatu tanda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba bersiap-siap untuk melakukan yang terbaik dalam menyambut sebuah kebaikan. Tetapi juga perlu diingat bahwa mimpi itu bukan merupakan bagian untuk membuat suatu syariat. Maka ditegaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan bagian daripada syariat. Mimpi bukan bagian daripada syariat jikalau mimpi itu terjadi pada kita. Lain halnya jikalau mimpi itu terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagi para anbiya dan para rasulnya, maka hal itu merupakan bagian daripada nubuah, bagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan mimpi yang baik? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa mimpi yang baik, ketika kita melihat mimpi yang baik, bisa dan diperbolehkan al-istinadu 'alaiha, untuk kita jadikan mimpi itu sebagai sandaran, fil umuril wujudiyah, yaitu pada perkara-perkara yang real, perkara-perkara yang nyata dalam kehidupan duniawiyah. Sebagaimana dicontohkan ketika seorang umpamanya dia melihat dalam mimpinya, dia melihat bintang, maka mungkin dia akan tahuinya adalah dia melihat atau berjumpa dengan para ulama. Makanya hendak perlu diketahui atau wajib diketahui bahwa orang yang mentakbirkan mimpi, orang yang kepadanya kita bertanya tentang takwil mimpi, hendaknya adalah orang itu adalah orang yang saleh, orang yang mengetahui kitabullah, dan orang yang mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga dia bisa mentafsirkan, sehingga dia bisa mentakwilkan dengan cara yang terbaik, tidak keluar daripada kriteria atau daripada koridor al-kitabu was-sunnah. Wallahu a'lam bissawab, wa aqulu qawli hadha, wallahu a'lam. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين، رحمني ورحمكم الله. demikianlah hukum syariah secara ringkas ketika kita melihat mimpi-mimpi yang baik. Tetapi perlu juga diingat bahwa dalam kehidupan kita kadangkala kita juga mimpi dengan mimpi yang buruk. Maka ketahuilah bahwa mimpi yang buruk itu datangnya daripada syaitan. Mimpi yang buruk datangnya daripada syaitan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ketika seorang hamba melihat mimpi, ketika seorang melihat idza ra'a ma yakrahuhu, ketika seorang melihat apa yang dia benci, fa innama hiya minasyaitan, maka sesungguhnya mimpi yang buruk itu datangnya daripada syaitan. Falyata'awwad billahi minha, maka dia berlindung kepada Allah, dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan mimpi yang dia lihat. Kemudian dituntunkan oleh Rasulullah, setelah itu hendaknya ketika setelah dia berta'awud, yaitu berlindung kepada Allah, ثُمَّ لْيَبْسُقْ عَنْ يَسَارِهِ سَلَاثًا, dalam riwayat yang lainnya, فَلْيَكْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ سَلَاثًا, itu hendaknya dia meludah, yaitu dengan ludah yang kecil, ke sebelah kiri 3 kali. Kemudian hendaknya dia, فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, hendaknya dia merubah posisi daripada mimpinya atau daripada tidurnya. Yaitu ketika umpamanya dia tadinya berada di atas lambung kirinya, maka dia merubah tidurnya dengan berbaring atau berada di atas lambung kanannya. Kemudian setelah itu, di antara bimbingan Rasulullah ketika kita melihat mimpi sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu falyusalli, hendaknya kita menegakkan salat, yaitu kita menegakkan salat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semoga Allah jaga kita daripada mimpi-mimpi yang buruk. Dan ingatlah, ketika seorang mengembalikan semuanya kepada Allah, ketika seorang mengembalikan semuanya kepada Allah tatkala dia melihat mimpi-mimpi yang buruk, kemudian dia melakukan adab-adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, fa innaha la tadurruh, maka niscaya mimpi yang dia lihat tidak akan bermadarat baginya. Niscaya mimpi yang dia lihat tidak akan bermadarat baginya, tidak akan berbahaya baginya. Tentunya seorang hamba dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga perlu diketahui bahwa di sana ada mimpi yang dinamakan oleh para ulama dengan adghathu ahlam, yaitu mimpi yang kita namakan dengan bunga tidur yang bermuara atau bermuara daripada gejolak-gejolak jiwa atau pikiran-pikiran hati yang terbawa sebelum tidurnya, kemudian dia melihat dari apa yang menjadi pikiran dalam hatinya. Hal itu adalah adghathu ahlam dan tidak akan memiliki pengaruh apapun, dan itu adalah gejolak jiwa atau kita namakan sebagai bunga-bunga daripada tidur kita. Tetapi kaum muslimin, maka seorang akan tidur hendaknya dia menjaga adab-adab yang syar'i. Dan sungguh ketahuilah ayuhal muslimun, bahwa fiqhun naum, bahwa fiqhun naum, fiqh yang berkaitan dengan tidur demikian indahnya diajarkan kepada kita. Ketika kita akan tidur, seakan-akan kita akan melakukan sholat, yaitu dibimbingkan kepada kita untuk kita berwudu, dibimbingkan kita untuk berwudu. Kemudian saya itu diajarkan kepada kita untuk membaca al-mu'awwidat, kemudian membaca suratul ikhlas, kemudian membaca ayatul kursi, kemudian kita membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca Allahu Akbar 34 kali. Kemudian kita membaca zikir-zikir yang lainnya dan sekian banyak zikir sebelum tidur. Dan itu mengingatkan bahwa kondisi tidur seorang hamba berada dalam kondisi yang paling lemah, berada dalam kondisi yang paling lemah, kondisi yang jikalau ada seekor ular yang melata, yang menggigit, dan jikalau Allah tidak melindunginya, maka sungguh hal itu merupakan suatu yang tidak akan mungkin bisa kita hindari. Dan jikalau Allah ini menggerakkan seekor nyamuk yang kemudian menggigit tubuh kita, maka sungguh tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Dan jikalau syaitan berupaya untuk menyesatkan kita, wana'udzubillah, dengan mimpi-mimpi yang palsu, jikalau Allah tidak melindungi, maka na'udzubillah, hal itu akan bisa memiliki pengaruh. Karena syaitan berupaya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, walaupun dalam kondisi tidurnya, apalagi dalam keadaan terjaga. Bahkan dalam keadaan tidur merupakan kondisi yang paling dan paling lemah. Seorang yang membaringkan tubuhnya dalam keadaan dia tidak sadar, dia hanya bernafas. Dan sebetulnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah sifati tidur sebagai al-maut. Maka hendaknya kaum muslimin kita menjaga adab tidur sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia membaca tasbih dan tahmid dan takbir, maka bacalah zikir-zikir yang lainnya. Umpamanya kita membaca zikir bismika rabbi wada'tu jambi وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Atau sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. Dan demikian zikir-zikir yang lainnya yang kesemuanya mengarahkan kita untuk memasrahkan sepenuhnya diri kita dan kehidupan kita dan agama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang melindungi, karena Allah lah al-aziz, karena Allah lah yang akan mengabulkan daripada harapan-harapan hamba-Nya, dan Allah lah yang akan melindungi hamba-hamba-Nya dalam kondisi yang lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah paparan ringkas secara mimpi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sesuatu yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kehidupan kita untuk istiqamah, istiqamah di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Wa nas'alullah an yaghfira lana wa li sa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innahu nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة.